واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا jalanan panjang di sini menapaki jalan dan tertati. Roda hidup terus berputar di bawah matahari yang setia bersinar. Hidupku tak ku sesali, namun dosa selalu ku nikmati. Tak tahu kapan mampu berhenti, mungkin saat nanti mampu ku hindari. Kegelisahan tak ku pungkiri, menemani siang malam hingga pagi. Walau materi tercukupi, bahkan kekayaan berlimpah di sana sini. Waktu begitu cepat berlalu terus tak kena rehat. Kesibukan yang terus menjerat, hati mengeras, mungkin berkarat. Al-Quran pedoman hidup manusia, petunjuk untuk menggapai surganya. Dan ku tahu ini jalan untuk bahagia, tapi ku biarkan bertebu dan tak ku buka. Hanya cahayanya yang dapat menolongku dari kesesatan dunia. Doaku panjatkan, moga kedamaian menemaniku sepanjang jalan. Yeah, inna dina indallahil islam, Allahu la ilaha illahu, Al-Malik, Al-Quddus.